Waduh, eso awak pernah ini enak ya. Kalau jamu liwat ya. Yuk, coba beri. Mbak Yune sing totol jamu sampean mriki kula tak tuku beras kencur apa cabe buyang campur dikan apa Mbak Yuta selegan ora toyo kok ampun ngoten mangke mindak mirang tanggane kula takon mboten guyonan. Kulo niki nggih selegan lho yuk. Yuk. Jane putih yuk. Mboten dipeksa. Wah, tekone tenan kok. Apa keong kok nggo omah ning ndi? Wis ora ngerti kok padha. Tenasa. Kulit padha dene wong Jawa ya. Ono kiri nggih? Ono kiri apa Solo? Solo ya. Oh, Solo kopok. Sing adol Mbak Yune mbok ampun mrengut ati kula kok ajeng copot si mase ampun kepencut kalih rondo anake gangsa weh ana pun gangsa nggih kok sing iki sweet sweet dah. Wah, sok. Ah, ismen aku gelem.